Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Poin yang berikutnya, kalau kita mau terjun di ranah sosmed atau di dunia nyata, kita harus membedakan antara ranah publik dan ranah private atau privat. Mana yang bisa di-share dan mana yang tidak boleh di-share. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza haddatha ar-rajulu bil haditsi tsumma tafata fa hiya al-amanah." Apabila ada seseorang yang mengajak bicara, dia mengajak bicara kita. Sebelum berbicara, dia nengok kanan kiri dulu. Ada orang enggak ya? Ketika aman baru dia bicara. Kata Nabi, itu rahasia. Enggak boleh Anda sebarkan. Itu amanah. Ini hadis dilupakan oleh banyak kita pada hari ini. Kalau Anda cerita-cerita, Anda khianat. Dan salah satu tanda orang munafik, wa idza tumina khan, ketika Anda diberikan amanat Anda khianati. Itu salah satu tanda munafik. Walaupun dia enggak bilang, ustaz kan dia enggak bilang itu rahasia. Udah ngelirik-ngelirik itu tuh tanda. Begitu ada orang datang tiba-tiba dialihkan pembicaraan, itu udah merupakan indikator bahwa itu rahasia pembicaraan empat mata. Kita jangan terlalu polos gitu loh. Kata para ulama, innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu akan paham hanya dengan membaca indikasi-indikasi yang ada. Enggak perlu terang-terangan dibilang gitu loh. Itu orang yang cerdas. Ini menunjukkan seorang mukmin lagi-lagi harus bisa membaca indikator, indikasi-indikasi di lapangan, karena orang enggak setiap saat bicara terang-terangan. Nah, begitu juga kalau antum ada rapat tertutup dengan seseorang, maka antum enggak boleh share di grup. Enggak boleh, hukum asalnya haram. Kalau ada orang, bisa saya bicara empat mata dengan Anda, berarti itu gak boleh di-share, gak boleh disampaikan. Tadi siang saya ketemu dengan Ustadz A, dia ngomong begini, begini, begini, haram hukumnya. Walaupun dia tidak mengatakan ini rahasia loh, gak boleh, hukumnya haram. Dan itu salah satu tanda orang munafik. Kalau misalnya ada orang, saya hanya mau bicara dengan Anda, itu berarti rahasia. Ustadz, kita bisa bicara sekarang, nanti aja ketika orang sudah pada pulang, itu artinya rahasia. Kalau terbuka, ngapain tunggu orang pada pulang? Itu indikasi rahasia. Gak boleh kita buka. Haram hukumnya buka. Kita harus paham. Nah, kalau di sosmed gimana? Kalau ada orang yang japri kita, dia ada di grup nih, terus tiba-tiba dia japri, kita foto japriannya masukin ke grup, ini gimana sih? Itu rahasia. Kan japri, jaringan pribadi, kenapa dimasukin ke grup? Itu gak perlu dikasih tahu lagi. Anda harus paham. Kalau kita masukkan, khianat kita. Dan ini sering terjadi apa enggak? Sering. Ada seseorang japri-japrian dengan seorang ustadz atau seorang ini dimasukin ke grupnya. Tadi Ustadz A bilang seperti ini. Persis dikasih. Kata-katanya tetap dikasih. Ini enggak boleh. Hukumnya haram di dalam Islam. Atau ketika misalnya kita berbicara secara tertutup, tidak boleh merekam. Hukumnya haram. Harus sebagian pihak direkam. Kecuali minta izin. Tidak boleh merekam tanpa sepengetahuan si pembicara. Karena itu ranah private. Gak boleh kita merekam tanpa izin. Bukan ranah publik. Dan ini fatal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Maka poin yang berikutnya, kita harus tahu tidak semua yang kita dengar kita sampaikan atau kita share. Ingat, filter dulu. Gak semua yang masuk ke handphone kita, kita bisa posting dengan enaknya ke grup-grup yang lain. Atau ke Facebook kita, ke tweet kita, dan lain sebagainya. Masih ingat hadis Muslim? Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia apa? An yuhadditha bikulli ma sami'. Kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar, itu pendusta, kata Nabi. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia sampaikan setiap yang dia dengar. Cukuplah kita dikatakan pendusta kalau setiap ada artikel masuk langsung kita share. Setiap yang kita dengar kita share, itu pendusta. Gak boleh. Karena itu tadi ada ranah private. Kita harus tahu fikihnya. Gak bisa setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar disampaikan. Kata Nabi, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Dan dusta, dusta besar, dusta kecil. Dusta besar. Nah, karena itu kita filter dulu. Terapkan konsep yang tiga. Ini gimana nih? Ikhlas niatnya gimana? Terus benar gak? Cocok gak cara penyampaiannya? Lalu yang berikutnya, efeknya seperti apa? Jangan dikit-dikit share, dikit-dikit share, dikit-dikit share. Kita lanjutkan. Poin yang berikutnya, hati-hati dengan gibah di sosmed. Bersihkan grup kita dari gibah. Bersihkan Facebook kita dari gibah. bersihkan Twitter kita dari ghibah. Ghibah perboden di sosmed kita. Gak boleh masuk. Ini harga mati. Karena sekali lagi menggibah di sosmed lebih fatal daripada menggibah di dunia nyata. Karena bisa langsung disebar, bisa langsung difoto, dan banyak orang yang tahu. Hati-hati dengan ghibah. Ustadz, tapi ini fakta loh Pak Ustadz. Yaitu ghibah mas. Ghibah itu kalau fakta. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu di belakang dia, yang kalau dia dengar dia gak suka. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau benar? Faqadiktabta, kata Nabi. Itu yang namanya ghibah. Dan kalau salah, faqadbahatta. Anda baru saja mau fitnahnya. Dan fitnah lebih parah daripada ghibah. Jangan bicarakan orang di sosmed kita. Jangan, sekali-sekali jangan. Fatal. Itu ibadah kita bisa hancur. Masih ingat hadis Muslim tentang muflis? Atadruna manil muflis? Tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya aset. Lalu kata Nabi, bukan mereka. Al-muflis fi ummati, orang yang bangkrut dari tengah-tengah umatku, yaitu orang-orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala infak, zakat, dan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Al-qad syatama hadza. Tapi dia bawa dosa mencela orang, menggibahi orang, menyakiti orang, makan uang orang, maka pahalanya diambil oleh korban-korbannya pada hari kiamat. Lalu ketika dia tidak punya apapun lagi, pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zikirnya sudah habis, dan korbannya masih ngantri, masih nuntut dia, maka dosa-dosa korbannya itu ditransfer ke dia, dan masuklah dia ke dalam neraka. Hati-hati, ghibah di sosmed ini sangat masif, dan yang dengar sangat banyak. Pastikan tidak ada ghibah, dan ghibah akan membuat kita terkena firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Ghibah itu seperti apa? Bangkai. Dan itu real, bukan analogi. Sebagaimana hadis yang sahih dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis Ibnu Abbas ya, bahwa orang yang menggibah pada hari kiamat akan diberikan bangkai manusia. Lalu dia harus habiskan bangkai itu sampai selesai. Jadi kalau kita semua yang berbicara dan mendengarkan, kalau kita selama hidup menggibahi 10 orang, maka 10 bangkai di depan kita. Kita gak boleh beranjak sampai kita habisi 10 bangkai tersebut. Itu kalau 10. Bagaimana kalau 100 orang kita gibahi? Gimana kalau 500 orang kita gibahi? Bagaimana kalau 1000 orang kita gibahi? Gimana kalau satu suku kita gibahi? Kan ngomong satu suku. Dasar Jawa nih, emang begini Jawa. Jumlah orang Jawa di Indonesia itu berapa? Itu nyerang kita pada hari kiamat. Ini Batak nih, begini Batak. Jumlah orang Batak tuh berapa? Karena gibahi semua. Ini Madura nih, jumlah orang Madura berapa? Dan semua suku kan wajar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ini kan kalau kita gibah langsung satu paket gitu, sukunya semua dihabisin. Itu berapa? Itu nuntut semua loh. Terus kita bicara di sosmed begitu. 500 bangkai, 1000 bangkai Allah sediakan. Antum hobi bakso nih, dikasih 30 mangkok. Kira-kira perasaan antum gimana? Mangkok pertama oke, mangkok kedua oke lah. Ketiga, tuh udah mikir, kada enak-enak. Itu bakso, ini bangkai. Semuanya tanpa dimasak. Bangkai manusia. Itu bukan satu orang, 50 orang, 70 orang. Ini real, bukan analogi. Real, real. Hati-hati, jangan sampai kita menggibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semuanya. Ini tantangan bapak-bapak masalah politik nih. Udah politik habis semuanya. Kalau dia masih muslim, dan dia belum tentu bersalah misalnya, masih tersangka. Dalam konsep Islam apa? Asas praduga gak bersalah. Terus udah dihabiskan di sosmed-sosmed kita. Hati-hati. Ini ngeri. Sosmed kita harus steril dari hal-hal seperti ini.